Sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak WHO di Jenewa, Swiss, 11 Maret 2020, secara resmi mengumumkan virus corona COVID-19 sebagai pandemik pertama, ini kali pertama WHO menyebut kejadian ini sebagai wabah atau pandemik sejak kasus H1N1 flu babi di tahun 2009. Menurut World Matters, per April, virus ini telah melanda 208 negara dan wilayah. Virus ini telah menginfeksi 1.274.346 jiwa, menelan sekurangnya 69.479 korban jiwa, dan berhasil pulih sebanyak 264.838 jiwa. Virus ini bukan lagi endemik atau epidemik lagi, tetapi sudah pandemik. Artinya, virus ini sudah tersebar luas di suatu kawasan, benua, atau di seluruh dunia. WHO mendefinisikan istilah ini sebagai wabah patogen baru yang menyebar dengan mudah dari orang ke orang ke seluruh penjuru dunia. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemik adalah penyakit yang menular dan memiliki garis infeksi yang berkelanjutan. Sejak itulah, dunia heboh, panik, tidak terkecuali Indonesia. Dalam laman covid19.go.id, resmi milik gugus tugas pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19, per 6 April 2020, tercatat positif yang terinfeksi ada di angka 2.273 dan yang sembuh 164, sedangkan yang meninggal dunia 198 jiwa. Dan jumlah ini trennya terus naik sejak awal Maret hingga detik ini. Kecemasan, kepanikan terjadi di mana-mana. Hampir merata di penjuru negeri. Ada yang memborong bahan makanan, hand sanitizer, ludes, masker, raib, detol, dan obat-obat pembersih yang mengandung antiseptik bersih dari rak-rak toko dan supermarket. Semua mendadak hilang, bak disulap. Suasana sudah sangat mencekam, layaknya kiamat. Bahkan saat saya mencari karet kolor pun yang akan saya gunakan untuk membuat masker di toko besar, peralatan menjahit pun habis. Luar biasa, kata seorang pelayan. Sepi sekali, Pak. Lihat, Pak. Lihat jalanan malam, siang, sore. Sepi. Saya jadi menangis, Pak. Ya, saya pun menyaksikan sendiri. Penderita terinfeksi di Indonesia masih terus melonjak. Sudah seperti quick count pilpres saja. Masing-masing daerah menyetor report warganya yang terinfeksi, sembuh, atau bahkan mati. Nampaknya kita perlu mengamalkan apa yang kata Ibnu Sina, seorang filsuf, ilmuwan, sekaligus dokter di era akhir 900-an itu. Beliau mengatakan, Al-wahmu nisfuddai wal-itmi'nanu nisfuddawai wasobru awal khutuwatus syifa. Kepanikan adalah separuh penyakit. Ketenangan adalah separuh obat, dan sabar adalah awal dari kesembuhan. Apa yang ingin saya katakan di sini? Bagi yang sedang panik, ketahuilah, ketakutan itu memberitahukan bahwa sejauh mana sobat percaya kepada Tuhan, seberapa sobat ingat kepada Tuhan, semesra apa hubungan sahabat dengan Tuhan. Ketika diri kita tenang, maka pikiran akan mampu berpikir dengan sehat, sehingga tidak akan ada tindakan-tindakan yang berlebih yang kita lakukan. Kita akan mampu melangkahkan kaki secara terukur, tidak hanyut dalam kebingungan orang lain, karena kita telah menemukan Tuhan yang Maha melindungi kita. Dengan jiwa sabar, akan mampu melewati saat-saat sulit, di mana virus ini juga cukup sabar selama beberapa bulan berjalan-jalan ke penjuru dunia dan seminggu bersarang di rongga paru-paru manusia. Gunakanlah saat ini untuk memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Komitmen-komitmen kita kepada Tuhan yang tentunya belum kita penuhi. Virus ini mengajarkan kita akan tersadar bahwa ada virus lain yang juga tak kalah dahsyat dan berbahayanya, yang tidak kunjung berkurang, bahkan cenderung naik, walau 7 kali Ramadan datang, yakni virus kenakalan-kenakalan yang masih bercokol dalam hati kita, kecurangan, kedengkian, keangkuhan, kesombongan, tinggi hati, iri, ria, dan saudara-saudaranya. Gunakanlah saat ini untuk kita lebih peduli dengan sekitar kita. Saudara kita yang jiwanya setiap hari menahan getir untuk meminta sesuap nasi. Seberapa sensitifnya kita kepada saudara kita yang mereka membangun martabatnya dari kekurangan dan menahan tangannya untuk tidak meminta. Corona juga mengajar kita betapa dia iri bahwa manusia begitu eksis di sosial media. Dia juga ingin menjadi bagian dari riuhnya era 4.0. Seberapa kita juga peduli akan kehidupan makhluk Tuhan yang lain, dan seberapa kita bisa berbagi ruang yang harmoni dengan mereka. Ternyata hubungan kita dengan corona mengajarkan kita banyak hal tentang tata kelola kehidupan yang indah, yang dibangun dari pondasi yang saling menguntungkan. Dan jika kita abai, maka sangat mudah bagi Tuhan untuk menegurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.